بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung di dalam kajian langsung pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, tak lupa menyapa para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian offline online ya, secara langsung. Kita sedang membicarakan tentang surga. Kita sudah bahas keadaan di dalam surga, jenis-jenis kenikmatan di dalam surga, sampai siapa aja penghuni surga dan siapa saja para pemimpin di surga dan seterusnya. Sekarang kita masuki satu pembahasan yang cukup penting untuk difahami secara benar. Apakah orang masuk ke dalam surga itu sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan? Jawabannya ternyata tidak. Seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga sebagai iwad, sebagai balasan, sebagai upah atas amalan yang dilakukannya. Karena apa? Karena tidak sebanding. Amalan kita tidak seberapa. Amalan kita itu banyak kurangnya, banyak cacatnya. Oleh karena itu, umumnya ritual atau sunnah yang harus kita lakukan seusai melakukan amal ibadah yang diperintahkan, kita disunahkan untuk istighfar. Habis sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, disunahkan untuk istighfar. Meminta ampunan setelah sholat. Apakah artinya kita habis melakukan dosa? Ya, di dalam sholat kita melakukan banyak dosa. Dosa berupa kekurangan di dalam menunaikan sholat tersebut. Dari aspek niat, dari aspek kekhusyuan, dari aspek mutaba'ah, dari aspek pelaksanaan rukun, wajib, dan sunnahnya, itu kurang jauh, kurang berkualitas. Makanya diperintahkan untuk istighfar. Ya. Sedangkan surga begitu dahsyat, begitu istimewa, begitu luar biasa kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dalamnya, tidak terbayangkan oleh akal fikiran manusia, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah bisa terungkapkan secara lisan, bahkan terhayalkan pun tidak pernah. Maknanya, hayalan kita ini tidak bisa menjangkau keindahan surga yang sebenarnya. Sehebat apapun hayalan keindahan surga dalam benak kita, kenyataan indahnya surga jauh lebih indah daripada hayalan kita. Seindah apapun gambaran tentang surga oleh lisan kita, tetap tidak bisa menjangkau keindahan surga yang sebenarnya. Jadi dahsyatnya surga tidak akan bisa terbeli oleh amal, sehebat amal apapun amalan kita. Amalan kita mah dipakai untuk membayar nikmat yang Allah berikan di dunia ini saja sudah enggak bisa terbayar tuh. Kita manusia ketika bekerja menjadi karyawan-karyawati, baik di pemerintah ataupun di swasta, sehari 8 jam itu bekerja. Ada istirahatnya memang. Dibayar berapa? Enggak seberapa. Dalam 30 hari ya, atau 26 hari dalam sebulan, kali 8 jam umpamanya. Dibayar berapa coba? Nah, ibadah yang kita lakukan tidak selama 8 jam dalam sehari semalam. Oleh karena itulah, maka kalau amalan kita yang enggak seberapa ini dipakai membayar, melunasi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah terhenti, setiap saat, enggak bisa dihitung, bisa itu enggak cukup. Seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebanding dengan ibadah kita, niscaya nikmat yang Allah akan berikan hanya sedikit, sesedikit ibadah yang kita lakukan. Apalagi harus dibayar dengan surga, enggak. Oleh karena itu, surga itu bukan upah bagi amalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, amal salah satu di antara kalian tidak akan bisa memasukkan seseorang pun ke dalam surga, sehebat apapun amal itu. Kalau para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Maksudnya amal Rasul sallallahu alaihi wasalam pun tidak akan bisa memasukkan beliau ke dalam surga. Para amalan beliau kan luar biasa hebatnya ya. Maka dijawab, wala ana, ya saya pun tidak bisa. Amal saya tidak bisa memasukkan saya ke dalam surga. Illa ayyatagamani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Kecuali, kata beliau, Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepadaku rahmatnya dan karunianya. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW pun masuk surganya itu karena bukan karena amal, tapi karena rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain dikatakan, beliau bersabda, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yujizuhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, amalan salah seorang di antara kalian tidak akan bisa memasukkan seorang pun ke dalam surga dan tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Juga amalan aku, kecuali karena rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan hal itulah, maka orang masuk surga itu karena rahmat dan bukan karena amalan. Sebagai rahmat dari Allah, bukan sebagai upah atas amalan yang kita lakukan. Akan tetapi muncul kontroversi. Karena beberapa ayat mengisyaratkan masuk surga itu karena amalan. Sebagai contoh umpamanya, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-72. Allah menyatakan tentang surga, "Wa tilkal jannatu allati awrathtumuha bima kuntum ta'malun." Kata Allah, itulah surga yang kalian warisi. Mereka itu menjadi ahli waris, memperoleh surga. Kenapa? Bima kuntum ta'malun. Karena apa-apa yang telah kalian amalkan. Di sini disebutkan surga itu sebagai apa? Balasan, seolah-olah balasan atas amalan. Itu surga yang kalian warisi karena amal-amal kalian. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22-24, wuhurun 'ain kaamthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, dan di surga tersebut ada hurun 'ain. Hurun 'ain itu bidadari-bidadari surga. Kaamthalil lu'lu'il maknun, seolah-olah itu mutiara-mutiara yang terpelihara. Mutiara itu saking berharganya ya disimpannya enggak sembarangan, diumpet-umpetin. Ada memang yang dipamer-pamerkan di momen-momen tertentu, ke pesta, ke pernikahan, ke acara-acara tertentu, baru tuh dikeluarkan, itu pun dengan pengamanan yang super ketat, diasuransikan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau enggak dipakai, disimpan di tempat yang diyakini aman. Itu bidadari-bidadari surga, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Hurun 'ain. Kamtsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Juga dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah 17 dikatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Jiwa manapun tidak bisa mengetahui balasan yang akan yang disembunyikan untuk mereka berupa kebahagiaan. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang sedang mereka lakukan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengisyaratkan bahwa surga itu sebagai balasan atas amal. Kok seperti bertolak belakang ya? Ayat ini mengisyaratkan surga balasan bagi amalan. Hadis-hadis tadi menyatakan bahwa orang masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mengkompromikan dua keterangan yang seolah-olah bertolak belakang ini? Nah, dalam masalah ini para ulama menyatakan bahwa kedua nas tadi, baik ayat ataupun hadis, sama sekali tidak bertolak belakang. Tapi justru saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling memberi penjelasan yang lebih detail. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ditanya, fa kaifa yujma'u bainal ayah wa baina hadzal hadis, bagaimana mengkompromikan ayat tadi dengan hadis ini, maka beliau menjawab, kata beliau, yujma'u bainahuma bi annal manfiya dukhul al-insan al-jannah bil-amal fil-muqabalah wa ammal muthbit fahuwa annal amalu sababun wa laysa iwadah. Disebutkan untuk mengkompromikan kedua nas tadi adalah bahwa yang dinafikan masuknya manusia ke dalam surga karena amal adalah sebagai balasan. Adapun muthbit, muthbit itu menetapkan, maka mengisyaratkan bahwa amal sebagai penyebab masuk surga. Jadi ada perbedaan antara nafi dengan isbat. Kalau nafi itu katakanlah dalam bahasa kita disebut kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata-kata apa? Tidak, bukan kotor negatif, bukan jelek, tapi kata-kata tidak. Itu disebut nafi. Seperti hadis, la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ini disebut nafi. Karena ada kata-kata tidak. Amal seseorang tidak akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ini disebut nafi. Maka dalam konteks kalimat nafi, maknanya adalah bahwa surga itu bukan sebagai balasan atau sebagai upah bagi amalan, tidak. Adapun dalam kalimat yang musbit, yang isbat, isbat itu kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang tidak mengandung kata-kata tidak. Seperti ayat-ayat tadi. Ayat menyatakan, tilkal jannatul lati tilkal jannah jannatul lati awrathumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena amal-amal yang kalian lakukan. Ini musbit, kalimat positif. Juga fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayn jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui kebahagiaan yang disembunyikan untuk mereka di surga. Bima kuntum bima kanu ya'malun, karena amal-amal yang mereka lakukan. Ini isbat. Ini kalimat positif. Makna kalimat positif adalah bahwa annal amal sababun walaysa iwadun. Amal itu sekedar sebab orang masuk surga, bukan upah. Bukan sebagai buruh, bukan sebagai pengganti bayaran bagi amal yang dilakukannya. Berdasarkan hal itu berkata pensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abdul Izzi ketika menjelaskan masalah ini. Kata beliau, wa amma taratubul jaza 'alal a'mal faqad dhalla fihi al-jabriyah wal qadariyah. Wa hada Allahu ahlas sunnah wa lahul hamdu wal minnah. Adapun bahwa surga itu dianggap balasan bagi amal, ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah itu, yaitu Jabriyah dan Qadariyah. Dan Allah memberi hidayah kepada Ahlus Sunnah. Lalu beliau menyatakan, فَإِنَّ الْبَاءَ الَّتِي فِي النَّفِي غَيْرَ بَاءَ الَّتِي فِي الْإِثْبَاتِ. Karena huruf ba di dalam kalimat nafi berbeda maknanya dengan huruf ba dalam kalimat isbat. Huruf ba di dalam kalimat negatif berbeda maknanya dengan huruf ba pada kalimat positif. Tadi di dalam hadis, la yudkhila ahada minkum amaluhul jannah, bahwa seseorang itu tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Ini kalimat negatif. Adapun kalimat positif yang mengandung kata-kata tidak. Lalu beliau berkata, "Fal man fi qawli taha fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilal jannah ala yadkhulul jannah ahadun bi amali." Seseorang tidak akan masuk surga bi amali, karena amalnya. Ada huruf bi di sini. Dalam konteks kalimat negatif, karena ada lan la yadkhula ahadun bi amalihi jannah. maka ba' di sini bukan ba' iwad. Maksudnya surga bukan pengganti bagi amalan. Bukan upah bagi amalan. Bukan bayaran bagi amalan. Seperti yang sudah diterangkan tadi, ya. Adapun wal ba'u allati fi qawlihi ta'ala jazaan bima kanu ya'malun. Adapun huruf ba di dalam ayat positif seperti jazaan bima kanu ya'malun, surga itu sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Maka ba di sini dianggap atau maknanya adalah ba sebab bukan ba iwab. Artinya mereka masuk surga karena amalan tapi bukan sebagai balasan bagi amalan. Harus dibedakan antara karena dengan balasan. Apa maknanya bahwa amalan itu sebagai penyebab masuk surga? Karena dengan beramal, orang akan meraih rahmat. Rahmat itu hanya bisa diraih dengan amalan. Amalan menyebabkan turun rahmat, rahmat menyebabkan orang itu ke surga. Jadi surganya bukan sebagai balasan bagi amalan. Tapi surga itu disebabkan karena dia beramal, lalu memperoleh rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Contoh surah Al-Baqarah ayat 218. Allah menyatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ada ikhtiar dulu ya, ada usaha, ada perjuangan. Iman, hijrah, jihad. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh rahmat dari Allah. Dan mereka adalah, dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, kenapa mereka memperoleh rahmat dari Allah? Karena iman, hijrah, dan jihad. Makanya Allah berikan rahmat kepada mereka. Allah menyatakan, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian itu memperoleh rahmat. Setelah bertakwa, baru rahmat Allah teraih. Baru rahmat Allah akan diberikan kepada orang seperti itu. Kalau enggak bertakwa, enggak akan dikasih rahmat. Kalau enggak beriman dan beramal soleh, enggak akan dikasih rahmat. Berdasarkan hal itulah, maka iman dan amal soleh kita itulah yang mengandung rahmat, dan rahmat ini yang menjadi penyebab orang itu ke dalam surga. Surga bukan balasan bagi amalan. Tapi surga diraih atau diperoleh karena rahmat dari Allah SWT. Dan rahmat bisa diraih oleh amalan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa perkataan Nabi SAW, al-jannah laysat thamanan lil'amal. Surga itu bukanlah harga bagi amalan. Balasan bagi amal. Maknanya, bukan amalan itu yang menjadi penyebab dia penyebab dia memperoleh segala macam kenikmatan di surga. Tapi amalan itu penyebab teraihnya rahmat, dan rahmat menjadi penentu orang itu masuk ke dalam surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan bahwa surga itu disebabkan karena amal soleh adalah maknanya tingkatan-tingkatan di dalam surga ditentukan oleh amal soleh yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang sahabatnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, karena Rabi'ah ini seorang yang selalu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air wudu ketika akan berwudu, membawakan barang-barangnya dan seterusnya, lalu Nabi menyatakan, "Sal, memintalah kamu kepadaku." Orang ini menyatakan, "Tidak ya Rasulullah." Minta, dipaksa. Pokoknya minta sesuatu. Akhirnya orang itu menyatakan, "As'aluka murafaqata laka fil jannah." Aku meminta agar aku selalu bisa mendampingimu di surga. Jadi tetap upahnya itu bukan dunia, tapi akhirat. Bisa menjadi pendampingmu di surga. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bikathratis sujud." Kalau memang kamu mau masuk surga menjadi pendampingku di surga nanti, tolong dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat di dalam sujud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan harus ada perjuangan untuk bisa masuk surga. Salah satunya adalah memperbanyak sholat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna ahlad darajatil ula la yarahum min tahtihim kama tarawna najm al-tha'i fi ufuqi sama. Fa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi atau yang tertinggi di surga, mereka itu terlihat oleh penghuni surga yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihatnya bintang yang bersinar di ufuk langit. Kita malam hari melihat ada bintang-bintang bersinar bercahaya. Dan Abu Bakar serta Umar termasuk salah satu penghuni surga tertinggi. Yang akan terlihat oleh orang yang apa di bawahnya, kemudian begitu menggiurkan karena bersinar dan terangnya surga yang ada di atasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan yang dapat diraih dengan amal soleh. Nah, inilah yang dimaksud dengan surga itu sebagai balasan bagi jazaan bimakanu yaman, sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan, maknanya tingkatan-tingkatan. Amal soleh yang tinggi dan berat akan menyebabkan orang itu memperoleh tingkatan di surga. Jadi bukan penyebab masuk surganya, tapi menjadi penyebab teraihnya tingkatan tertinggi di surga. Penyebab masuk surganya mah tetap rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini intinya. Karena itulah maka tidaklah bertolak belakang antara ayat ini dan hadis yang tadi kita jelaskan. Intinya, seseorang tidak akan masuk surga disebabkan atau sebagai balasan bagi amal yang mereka lakukan, karena amalnya tak sebanding dengan indahnya surga, dan amal yang dilakukan oleh manusia untuk membayar nikmat Allah di dunia ini saja tidak cukup, ya. Akan tapi amalan inilah, iman, jihad, hijrah, dan amal soleh sebagai pengundang turunnya rahmat Allah. Dan rahmat Allah inilah yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Ya, ya, cukup demikian saja untuk pagi hari ini. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab untuk hari ini, cukup sekian saja dulu ya. Insyaallah kita akan masuk lagi penjelasan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.